Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh amma ba'd. Tapi kita masih dalam pembatal Islam yang ke berapa? Ke-6. Taib. Insyaallah ini insyaallah yang paling terakhir dari syarah yang ke-6. Mas'alatun, berkata Al-Fihri hadullah taala, permasalahan. Hukmul julusi ma'al mustahzi'ina bid-din, hukum duduk-duduk bersama orang-orang yang mengolok-olok agama. Qala bin Bas, berkata Syekh bin Bas rahimahullah ta'ala, idza jalasa wa lam yungkir alaihim wa sakata fa dhahiru al muwafaqatu. Jadi apabila seorang duduk bersama orang-orang yang mengolok-olok agama, sedangkan dia tidak mengingkari atas mereka yang mengolok-olok agama dan diam, maka secara zahir orang yang diam dan duduk bersama mereka tadi dihukumi al-muwafaqah, mencocoki. Apa makna mencocoki di sini? Mencocoki apa? Sama hukumnya, sama kelakuannya. Demikian perkataan Syekh bin Bas rahimahullah ta'ala, orang yang duduk-duduk bersama orang-orang yang mengolok-olok agama dan dia tidak mengingkari atas mereka yang mengolok-olok dan diam, maka secara zahir orang tadi adalah mencocoki, perbuatannya adalah mencocoki orang-orang yang mengolok-olok. Wa illa, kalau enggak, wajibun ala man jalasa ma'aman yakulu al-batil wa yungkirul haq wa yungkirul haqqa mustazi'u bid-din an la yajlisa bal yakumu wa yufariq idza lam yastati al-inkara bil lisan. Dan dia ada lain, orang yang tadi duduk bersama orang-orang yang mengolok-olok agama tadi, kalau enggak mau mengingkari, maka kewajiban dia adalah orang yang duduk-duduk bersama orang-orang yang mengolok-olok tadi, orang yang berkata dengan kebatilan dan mengingkari kebenaran dan mengolok-olok kebenaran, kewajibannya adalah jangan duduk bersama orang tersebut. Bal, bahkan yakumu, bahkan harus berdiri, wa yufariq, dan meninggalkan. Idza lam yastati al-inkara bil lisan, tengok di sini, jika dia tidak mampu mengingkari dengan lisan. Tengok di sini, perhatikan ya ikhwah. Perkataan Syekh bin Bas ini perkataan yang perlu diteliti, perlu dicermati. Jika tidak mampu mengingkari dengan lisan, jadi enggak boleh kemudian dia bilang saya mengingkari dengan hati. Atau mungkin dia beralasan bahwasanya maratibul ingkar, tingkatan pengingkaran terhadap kemungkaran adalah dengan 3 tingkatan. Dengan apa? Dengan tangan, kemudian yang kedua dengan lisan, yang ketiga dengan hati. Di sini beliau Syekh bin Bas tidak mengatakan boleh mengingkari dengan lisan, dengan hati. Dia mampu berdiri, mampu ngomong. Kalau enggak mampu ngomong harus pergi, bukan duduk di situ kemudian dia bilang aku mengingkari dengan hati. Paham di sini? Kalimat ini yang perlu dicermati. Kadang seorang itu berhujat dengan hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri yang dalam Sahih Muslim yang mengatakan bahwasanya di situ man ra'a minkum mungkaran falyughayyir biyadihi fa in lam yastati fa bi lisani wa in lam yastati fa bi qalbihi. Duduk bersama orang-orang yang mengolok-olok agama, di sini Syekh bin Bas memahamkan kepada kita bahwasanya hukumnya kalau enggak mampu mengingkari dengan lisan harus berdiri dan pergi. Wa illa fal yungkir, kalau enggak mampu dengan lisan fal yungkir fal yubayyin khata'a man takallam bil batil. Kalau enggak ya maka dia harus mengingkari dan menjelaskan kesalahan orang yang berbicara dengan kebatilan. Jadi orang yang berbicara dengan kebatilan wajib diingkari dan dijelaskan. Bukan kok kemudian ketika ada orang yang ngomong batil, kita diundang ke situ dan datang ke situ kemudian diem. Ini enggak boleh. Seperti undangan walimah haji, atau dengan istilah lain walimah safar, istilah bid'ah tadi. Kemudian di situ diadakan acara-acara kesesatan, kemudian duduk di situ dan alasannya apa, saya mingkar dengan hati. Tidak, kalau enggak mampu menjelaskan kesalahannya ya pergi. Berikutnya di situ. Amma idza salasa wa sakata fa ma'nahu al muwafaqah wa la haula wa la quwwata illa billah. Adapun apabila dia duduk dan diam, maknanya dia mencocoki wa la haula wa la quwwata illa billah, tidak ada daya dan upaya kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah berfirman innakum idzan misluhum. Kalau dia duduk di situ bersama orang-orang yang mengolok-olok agama dan dia enggak mengingkari dan enggak menjelaskan kesalahan yang ada, maka kalian sesungguhnya seperti mereka. Sesungguhnya kalian seperti mereka. Idzan misluhum. Innakum idzan misluhum. Sesungguhnya kalian jadi seperti mereka. Dhahirul Quran adamul udzur bal imma yatakallama wa imma ayyakuma. Tengok. Berkata Syekh bin Baz, dhahirul Quran, dhahir ayat ini tidak ada udzur, enggak ada lagi alasan. Saya enggak mampu ngomong. Saya enggak mampu menjelaskan, takut. Ini tidak ada udzur, bahkan kalau enggak dia imma, bisa jadi dia berbicara, kalau enggak ya dia berdiri dan pergi. Artinya berbicara mengingkari kebatilan tadi, menjelaskan kesalahan. Wa idza ankara wa bayyanal batil faqad addama 'alaihi. Dan apabila dia duduk di situ bersama orang-orang yang mengolok-olok agama tadi, bersama orang-orang yang berbicara batil tadi, bila dia ini mengingkari dan menjelaskan kebatilan, maka sungguh dia telah menunaikan apa yang diwajibkan atas dirinya. Mahfum di sini. Ini kalimat yang perlu dicermati, bagaimana kita ketika dalam suatu majelis yang di situ diadakan olok-olok terhadap din, diadakan bicara tentang kebatilan. Kadang kita diundang orang yang punya hajatan kemantenan dan semisalnya, kemudian di situ dihidupkan semua jenis kesesatan, salawat-salawat syirkiah, ya kan, dihidupkan dengan kaset-kaset dan semisalnya, kemudian mungkin penceramahnya alul batil, kemudian musik dan semisalnya, lagu-lagu yang porno dan semisalnya, kemudian kita di situ dengan alasan mengingkari dengan hati. Tidak, bahkan kalau enggak mampu menjelaskan ya pergi. Mumpung di sini, ini sebagai pendidikan dari Syekh yang tadi telah kita dengar, seperti ucapannya Syekh bin Baz rahimahullah taala. Ucapan ini dinukil durusun ba'da salatai al-maghrib wal isya. Dinukil dari dars-dars beliau Syekh bin Baz setelah salat maghrib dan isya, kaset nomor 49 bagian alif sesi A, muka A. Kemudian beliau melanjutkan masalatun waqala waqad yasubbu dinahu waqad istahzi'u bi dinihi wa huwa yaqulu la ilaha illallah. Permasalahan, beliau Syekh bin Baz berkata, kadang seseorang itu mencela agamanya, mencela agama Allah. Kadang seorang itu mengolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dia, orang yang tadi mencela, orang-orang yang tadi mengolok-olok berkata la ilaha illallah, falatan fa'u hadil kalimah. Maka kalimat la ilaha illallah tidak bermanfaat bagi dia yang tadi mencela agama, mengolok-olok agama Allah. Orang yang mencela Allah, mengolok-olok agama Allah, dia berkata kalimat la ilaha illallah, kata beliau, falatan fa'uhu hadhil kalimatu. Kalimat la ilaha illallah ini tidak bermanfaat bagi dia. Li'annahu lam yu'addi haqqaha. Kenapa kok enggak bermanfaat? Alasannya karena dia tidak menunaikan haknya kalimat la ilaha illallah. Jadi kalimat la ilaha illallah itu punya hak. Li'anna min haqqiha an ta'budallaha wahdahu wa an tu'dhima hurumatihi wa an taltazima fi haqqihi wa an takfura bima yu'badu min dunihi. Karena di antara hak-haknya kalimat la ilaha illallah adalah engkau mengibadah Allah tok tanpa sekutu. Wa antu addima hurumati, dan kau mengagungkan apa hurumat? Apa mana hurumat? Kemuliaan-kemuliaan yang itu dalam agama ini harus kita agungkan. Wa antal tazima bihaqqihi, dan kau harus mengiltizami, kau harus nantiasa melazimi komitmen dengan haknya kalimat la ilaha illallah. Dengan haknya Allah Subhanahu wa taala bihaqqihi. Jadi engkau harus melazimi komitmen dengan haknya Allah, wa antakfura, dan kau harus mengkufuri dengan apa yang diibadai dari selain Allah Subhanahu wa taala. Engkau harus kufur dengan apa saja yang diibadai dari selain Allah Subhanahu wa taala. Harus ingkar. Makanya ya ikhwan, perhatikan. Perkara kufur ini harus diingkari. Seperti orang yang mengibadai kuburan, seorang yang mengibadai syaitan, seorang yang mendakwakan kekufuran seperti kekufuran demokrasi, ini harus diingkari. Maka kata saya mukbil, kafartu bi demokratia wa kafartu biman da'a ilaiha. Kata saya mukbil, aku kufur dan ingkar dengan demokrasi, dan aku kufur dan ingkar terhadap orang yang mendakwakan kepada demokrasi. Itu contohnya kufur dengan apa yang diibadai selain Allah SWT. Kenapa? Kalau enggak, maka enggak cukup. Karena itu haknya kalimat la ilaha itu hanya Allah. Wa idza qultaha wa anta ghairu multazimin bihaqqiha fa wujuduha ka'adamiha. Maka apabila engkau katakan kalimat la ilaha illallah, sedangkan engkau tidak mengiltizami, engkau tidak komitmen dengan haknya kalimat la ilaha illallah, maka wujudnya kalimat la ilaha illallah seperti tidak adanya. Wujudnya kalimat la ilaha illallah seperti tidak adanya, sama saja. Ada dan tidak adanya sama, enggak berarti. Jadi apabila engkau katakan kalimat la ilaha illallah, sedangkan engkau tidak multazim, engkau tidak komitmen dengan haknya kalimat tersebut, wujuduha, dhamir ha ini kembali kepada kalimat la ilaha illallah. Wujudnya kalimat la ilaha illallah tidak berarti, seperti enggak ada. Fal maqsudu anna hadhil kalimat ala hukukun. Kata beliau Syekh bin Baz, maka yang dimaksud bahwasanya kalimat ini la ilaha illallah memiliki hak-hak. Falabudda min ada'i hadhil hukuk, maka harus adanya pelaksanaan menunaikan hak-hak ini dari kita. Harus kita wujudkan. Ba'dul hukuk yaj'alu sahibaha ka'annahu lam yakulha bakin fi kufri wa dhalalihi. Sebagian hak-hak kalimat la ilaha illallah, kalau enggak dipenuhi, orang yang mengucapkan kalimat la ilaha ini adalah seolah-olah tidak mengatakannya, bahkan dia tetap di atas atau dalam kekufurannya, dalam kesesatannya. Sebagian hak-hak kalimat la ilallah kalau enggak dipenuhinya, menjadikan orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah seolah-olah dia tidak mengatakannya, bahkan dia tetap dalam keberadaan, dalam kekufurannya dan kesesatannya. Tengok di sini. Ini kalimat dari Syekh bin Baz, bukan dari Abu Mas'ud. Kita coba menerjemahkan. Adapun tambahan tadi dari kalimat Syekh Mughil itu dari saya. Wa ba'dul huquq yanqusu ma'naha. Yanqusu ini bisa mutaaddi, bisa lazim. Enggak perlu kita baca yunqisu, cukup saja dengan baca yanqusu, karena naqasa itu bisa lazim, bisa mutaaddi. Naqasa al-malu ini lazim. Ya kan? Kemudian kalau mutaaddi gimana? Apa? Apa? Aywa. Al-iman yang kusu al-imanu in, apa yang kusu al-imanu insana, yang kusu insan imana, seperti dan itu contohnya. Jadi sebagian hukuk, sebagian hak kalimat la ilallah ada yang mengurangi yang kusum makna, mengurangi makna kalimat tersebut. Wa yudhaifu ma'naha, dan melemahkan makna kalimat tersebut. Lakin la yakunu sahibu kafiran, akan tapi sebagian hak kalimat ini Walaupun mengurangi maknanya, melemahkan maknanya, tetapi orang yang mengucapkannya tidak harus kafir. Sebagian hak kalimat tersebut ada yang kalau enggak dipenuhi maka orang yang mengucapkannya tetap dalam kekufuran, tetap dalam kesesatan. Faman qala wa sabballah wa rasula kafara bidzalika. Walam yanfa'hu qawlu la ilaha illallah wa la salatuhu wa saumuhu wa la hajjuhu wa zakatuhu ila ghairi dzalik. Maka barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan mencela Allah dan mencela Rasulullah, maka dia kafir. Kafir dengan celaan tersebut. Dan enggak bermanfaat bagi dia perkataan la ilaha illallah. Enggak bermanfaat bagi dia salat dia. Salatnya, puasanya, hajinya, zakatnya ila ghairi dzalik. Sampai pada selain itu semuanya enggak berguna. Perhatikan di sini, orang yang mencela Allah dan mencela Rasulnya, kalimat la ilaha illallah dari dia enggak berguna bagi dia, salat enggak berguna, puasa enggak berguna, haji enggak berguna, zakat enggak berguna. Li'annahu ja'ayuna binaqidin min nawaqidil Islam. Kenapa enggak berguna? Karena telah datang dengan pembatal dari pembatal-pembatal Islam, yaitu apa? Mencela Allah dan mencela Rasulnya. Amal halusani faqat yaquluha walakin la yaltazimu bihuquqiha al-mukammila fa dha ma atta haqqaha kamilan bal atta haqqaha binaqsin fayakunu dha'ifal iman wa yakunu mustahiqqan lil uqubah. Adapun keadaan kedua, keadaan yang mana? Sebagian hak-hak kalimat la ilallah ada yang mengurangi maknanya, melemahkan maknanya. Orang yang mengucapkan kalimat tersebut, kalimat la ilallah, tidak menjadi kafir walaupun sebagian haknya tidak dipenuhi. Ini keadaan yang kedua. Kadang seorang itu mengucapkan kalimat la ilallah tapi dia tidak iltizam, tidak komitmen dengan hak-hak kalimat tersebut yang menyempurnakan. Maka ini, maka fahada, maka orang ini ma'adha haqqaha, orang ini tidak menunaikan haknya secara sempurna, bahkan menunaikan haknya dengan kekurangan, maka menjadilah orang yang lemah iman. Wa yakunu mustahiqqan lil uqubah, maka menjadilah orang yang berhak mendapatkan siksaan tapi tidak harus kafir. Wa yakunu ala khatarin min dukhulin nar yaumal qiyamah idza mata ala dzalik. Maka orang tersebut di atas bahaya. Apa bahayanya? Dikhawatirkan dia akan masuk neraka nanti pada hari kiamat jika dia mati di atas tidak menunaikan hak-hak kalimat la ilaha illallah, yang di situ hak yang tidak apa? Hak yang tidak menjadikan dia murtad kalau enggak dipenuhi, tapi menjadi orang yang lemah iman. Dinukil dari judul Aminal Hadis Ad-Da'if Fadlu Tauhid li Ibn bin Baz, li Ibn Baz Tasjilat As-Sariyah. Di sana ada kaset yang namanya Fadlu Tauhid punya Syekh bin Baz, Tasjilat Sariyah. Enggak tahu nomor 60 ini nomor kaset, wallah alam. Mungkin detik 60 atau bagaimana? Ya dakiko sitin 60 kemudian dikasih dal itu mungkin detik 60. Itu yang perhatikan. Jadi di sini perlu kita pahami bahwasanya mengolok-olok agama, mengolok-olok rasulnya, ini mengolok-olok Allah, maka batallah Islamnya seseorang. Tapi di sana ada hak-hak kalimat la ilaha illallah, jika tidak dipenuhi ada yang tidak membatalkan, tapi menjadikan apa? Imannya lemah dan dia tidak kafir. Walaupun demikian, dia tetap di atas bahaya. Dikhawatirkan dia akan masuk neraka nanti pada hari kiamat jika dia mati di atas perkara tersebut, yaitu tidak menunaikan hak-hak kalimat la ilaha illallah yang tadi dikatakan cuma bagian yang kedua, bagian penyempurna. Mabum. Maka di sini perlu dipahami bahwasanya dirinci oleh Syekh bin Baz dengan perincian yang tadi telah kita dengar semua. Kemudian kita lanjutkan. Qala rahimallahu taala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Naqid Sabiq, pembatal yang ketujuh. Di sini ada 10 pembatal, sekarang kita masuk dalam pembatal yang ke-7. Qala al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu taala as-sabi' as-sihru wa minhu as-sarfu wal ataf. Faman fa'alahu aradiya bi kafara. Wadalilu qawlu ta'ala wa ma yu'allimani min ahadin hatta yakula innama nahnu fitnatun fala takfur. Berkata al-imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, pembatal yang ketujuh adalah sihir. Ini yang perlu diketahui ya Allah, berkata sihir. Apa itu sihir? Dan diantara sihir adalah as-sarf wal-ataf. Apa mana as-sarf wal-ataf? Siapa yang paham? Apa as-sarf wal-ataf? Ayo Pak Aris, memisahkan ataf, menggabungkan, seperti memisahkan antara suami istri, antara orang yang saling senang menyenangi dipisahkan dengan sihir, atau menggabungkan orang yang tidak mau, tidak apa, tidak, keduanya tidak senang, atau salah satu tidak senang tapi digabungkan dengan cara sihir. Penggabungan atau pemisahan itu namanya apa? As-sarf wal ataf. Sarf pemisahan, al-ataf penggabungan. Nah, pelet. Aiyah, bahasa kitanya disebut dengan pelet. Itu termasuk ritual sirik, ritual sihir. Faman fa'alahu aradiya bi kafara, maka barang siapa yang melakukan ini atau ridha dengan perkara ini maka dia kafir. Wa dalil qauluhu ta'ala, dan dalil adalah firman Allah Ta'ala, wa may yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Dan tidaklah keduanya itu mengajari seorang pun sehingga keduanya berkata, hanya saja kami adalah fitnah, maka kamu jangan kafir. Surat Al-Baqarah ayat 102. Penjelasannya, syarahnya, penjelasan dari Syekh bin Bas, qala bin Bas rahimallahu taala as-sihru bi kasri sin wa ma yata'attahu as-saharatu min aqdin wa min adwiyatin wa min nafasin fil aqd. Wa min ghairi dhalika mimma yata'atahu arbabu hadzal fan yusamma sihra. Apa itu sihir? Dengan sin yang dikasra bacaannya as-sihru, sin dikasra. Yaitu apa yang mayata'atahu sahara. Apa namanya yata'atahu? Apa namanya? Apa maknanya? Sin. Ya ta'atahu saharatu. Gimana Pak Aris? Apa yang dibikin ritual oleh tukang sihir yang biasa dikerjakan itu ya ta'atahu. Ya ta'atahu itu apa? Biasa dikerjakan oleh tukang sihir. Caranya baik itu adwiya, pakai obat-obatan. Pakai apa? Jampi-jampi. Nah, adwiya itu pakai jampi-jampi. Wa min nafasin, pakai hembusan di ikatan-ikatan, di buhul-buhul. Biasanya tukang sihir itu yang dulu pernah kita tahu, dan saya sendiri pernah minta supaya dikembalikan barang yang hilang, jarum 3 kemudian diikat dengan benang, kemudian ditiup dan suruh naruh di tempat barang yang hilang tadi. Kalau enggak jarum, mungkin diantaranya apa? Mungkin apa? Suatu tulisan dengan bahasa Arab atau bahasa apa yang kurang jelas maknanya, atau bahasa Jawa atau bahasa, atau mantra-mantra, kemudian diikat dengan benang, kemudian ditiup. Nah, baik ini yang melakukan mungkin Pak Yai ataupun katanya dukun abangan atau dukun putian, sama saja. Itu adalah si sihir. Maka dikatakan yang biasa dijadikan ritual oleh tukang sihir yaitu bentuknya min akdin, buhul, atau min adwiya, jampi-jampi, atau min nafasin, yaitu apa? Hembusan di buhul, bundul-bundulan. Wa min ghadir, dan yang selain itu dari apa-apa yang dijadikan ritual oleh pembesar-pembesar bidang ini, arbab. Apa arbab itu? Pembesar-pembesar bidang sihir ini. Ini dinamai sihir. Tata cara tadi dinamai sihir. Nah itu. Demikian Syekh bin Bas menjelaskan makna sihir. Wa sumya sihran li'annahum yata'atahu bi turukin khafiyatin. Kenapa dinamai, kenapa sihir dinamai sihir? Karena mereka tukang sihir itu, para tukang sihir tadi itu yata'atahu, membuat ritual dengan cara yang tersembunyi. Cara yang halus. Nah, dengan cara-cara yang halus. Walihada kila sihrun. Maka itu dikatakan sihir. Wasihru wa ma yashurun nasa wa yughayyiru su'urahum su'urum bi ayyi naw'in kana. Dan sihir itu adalah apa yang menjadikan, apa yang mensihir manusia dan merubah perasaan-perasaan mereka dengan bentuk apapun. Lakinna fil ghalib takunu khafiyatan, akan tapi kebanyakan ritual syirik itu, ritual sihir itu adalah kebanyakannya apa? Dalam keadaan apa? Tersembunyi halus caranya. Walihada qila sihrun, maka dikatakan ini adalah sihir. Wa yuqalu li akhiril lail saharun. Dan dikatakan malam yang paling terakhir dikatakan sahar. Seperti orang sini biasanya pada bulan Ramadan orang yang membuat bid'ah, apa? Bid'ah itu loh apa? Imsak. Di Masjid Sugian biasanya ada bid'ah imsak. Sahur, sahur, sahur. Fa'inna bisahuri barokah. Kemudian nanti imsak jam sekian dan sekian, itu bid'ah yang disebarkan di melalui masjid. Nah, dekat dia pak, itu ada waktunya apa? Di akhir malam. Maka dikatakan li akhiril lail wa yuqalu li akhiril lail saharun. Di akhir malam dikatakan sahar. Li'anna yakunu fi akhiril lail inda haja'atin nas. Kenapa? Karena keberadaannya di akhir malam ketika manusia tidur. Haja'at artinya apa sih? Tidur. Wa yuqalu liri'ah sihron. Ini secara bahasa dikatakan sihir itu, kenapa dikatakan sihir? Karena ketika manusia itu dalam keadaan tidur, maka tukang sihir itu biasanya sihirnya itu ketika manusia itu tidur. Ya kan? Cara pelaksanaannya itu biasanya ketika orang itu tidur. Wa yuqalu liri'ah saharon. Antau ri'ah? Ri'ah itu udhu tanafus, anggota badan yang untuk bernafas, apa namanya? Ada dua, kanan kiri. Apa namanya? Untuk bernafas apa sebenarnya? Hah? Apa? Antum bilang apa tadi? Insan. Insan yang menungso. Hah? Insan. Insang. Insang. Insang. Nah, jadi yang untuk bernapas yang ada kanan kiri itu namanya ri'ah bahasa Arabnya. Apa? Paru-paru. Waiwa. Insang kayak ikan. Paru-paru. Nah, paru-paru dikatakan sahar li'anna dakhilul batn. Kenapa? Karena di dalam perut. Fi dakhilil jauf khafiyah, di dalam dakhil perut, di dalam khafiyah yang tersembunyi. Ini dari sisi pendekatan makna bahasa. Fasihru akdun waruqa yaf'aluha sahara wa yanfusuna fi akdihim. Sihir, maka sihir itu adalah ikatan, bundel-bundelan, waruko, apa? Jimat apa? Jampi-jampi, mantra-mantra. Aywa. Yang dilakukan oleh tukang sihir dan mereka menghembuskan, meniup di bundel-bundelannya, itu namanya tukang sihir. Nah. Wa asya ba'duha adwiyatun, dan juga di sana ada macam-macam. Macam-macam bagaimana cara mensihir. Sebagiannya apa? Obat-obatan. Jampi-jampi. Ya jema'unaha, mereka kumpulkannya. Wa asya'un yatalaqaunaha anil jin wa syayatin hatta yunafidaha fiman yuridun. Dan sebagian yang lain macam-macam yang mereka ambil langsung dari jin, dapatkan dari jin dan dari syaitan, sehingga mereka bisa menjalankannya, mempraktekkannya menerapkannya pada orang-orang yang mereka ingin untuk disihir. Nah, itu. Dan ini pernah dulu, pernah pada saat beberapa tahun yang lalu dulu, udah lama. Habis itu saya tahu sendiri tuh, ketika ada barang hilang, kita pergi ke dukun. Nah, dukun tuh seorang sebutnya kiai, kasih jarum tiga diikat dengan benang, kemudian suruh naruh di barang yang hilang tadi. Itu namanya sihir. Dengan demikian maunya barang itu balik. Yang bikin ini orang yang namanya kiai ataupun dukun sama saja, termasuk tuhan sihir, gak ada beda. Dan hukumnya kafir. Dan yang ridho kafir juga. Nah itu. Maka bermanfaatlah orang dia kafir. Maka barang siapa yang melakukannya atau ridho dengannya, maka kafir. Ini yang ngomong Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Saya cuma menerjemahkan. Maka barang siapa yang melaksanakannya atau meridhoinya, maka kafir. Wa kufrun sharihun binasil Quran. Dan ini adalah kekufuran yang sangat gamblang dengan nas Al-Quran. Tengok. Wa kufrun sharihun. Dan ini adalah kekufuran yang sangat gamblang dengan nas Al-Quran. Kaitu qala azza wa jal wa taba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna nasa sihr. Fa akhbara subhanahu an kufrihim bi ta'limihim an-nasa as-sihra. Maka di sini Allah SWT memberitakan tentang kekufuran mereka dengan sebab mereka mengajari manusia sihir. Mengajarkan sihir kepada manusia, ini disebabkan kufurnya mereka itu adalah mengajarkan sihir kepada manusia. Ini dinukil dari Majmu'ul Fatawa, kumpulan fatwanya Syekh bin Baz, jilid ke-8 halaman 66. Faja'ala ta'lim as-sihri min a'malil kufur. Maka Allah menjadikan pengajaran ilmu sihir termasuk amalan-amalan kekufuran. Di sini sebagai bantahan terhadap orang yang kadang ngomong boleh mempelajari sihir asal enggak mempraktikkan. Ini adalah omongan enggak benar. Sebagian orang mengatakan orang itu boleh mempelajari sihir sampai enggak dipraktikkan. Enggak boleh diajarkan. Bahkan mengajarkan sihir kepada manusia termasuk kekufuran. Wa qala subhanahu wa ta'ala wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula inna ma nahnu fitnatun fala takfur. Fadalla dhalika 'ala anna ta'allumahu kufrun. Ayat ini menunjukkan dan membuktikan bahwasanya ta'allumahu anna ta'allumahu kufrun, bahwasanya mempelajari sihir adalah kekufuran. Dulu kita masih kecil sering mendengarkan dari orang-orang yang pulang dari mondok, belajar sihir boleh, yang penting tidak diajarkan, tidak dilakukan, mempelajari saja. Ini tidak benar. Bahkan mempelajari sihir adalah kufur, kekufuran. Wamahum bidorina bihi min ahadin hatta. Wamahum bidorina bihi min ahadin illa bidinillah. Dan mereka para tukang sihir tadi itu tidaklah membahayakan terhadap seorang pun dengan sihirnya kecuali dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Faman aradallahu ayyan sura bidalika asabahu darar. Faman aradallahu ay, apa bahasanya itu? Gimana Pak Aris? Kurang jelas di sini. Sin? Gimana tulisannya itu? Faman aradai. Faman ayyadurrahu bidzalika asabahu darar, yakni biidznihi. Maksudnya barang siapa yang ingin memadharati dengan sihir, maka dia kena, maka akan menimpa dari darornya, tapi dengan izin biidznihi Allah, biidznillah taala al-kauni al-qadari, la biidzni syar'i. Ini barang siapa yang Allah inginkan untuk kena madharat dengan sihir, maka kena. Itu. Maksudnya dengan izin Allah al-kauni al-qadari, bukan izin Allah syar'i. Izin Allah itu ada dua, kauni al-qadari dan kauni asar syar'i. Kauni al-qadari ini harus, bukan harus dicintai, perkara yang Allah takdirkan seperti adanya syirik, adanya kekufuran, adanya sihir. Ini takdirnya Allah. Orang kena sihir, itu takdirnya Allah. Orang mensihir kemudian sihirnya mangsa. Ngerti mangsa? Mandi. Nah, orang seorang dukun mensihir, kemudian sihirnya mandi. Nah, mujarab. Itu bukan harus dicintai oleh Allah, tapi ditakdirkan Allah secara kauni wujudnya Allah yang menakdirkan, tapi tidak diridhoi oleh Allah secara syar'i. Fasar yamna'uhum min dalika wa yuharrimu 'alaihim dalika. Maka syariat mencegah mereka untuk mempelajari sihir dan mensihir orang atau sesuatu dan mengharamkannya atas mereka. Lakin bil idni al-qadari alladhi madha bihi ilmullahi wa qadaruhu as-sabiq wa qadaruhu as-sabiq annahu yaqu min fulanin sihir as-sihir. Jadi akan tapi dengan izin Allah, izin qadari. Artinya apa? Izin tentang wujudnya sihir tadi, wujud. Sihir itu wujud di dunia dan bisa memadharati orang lain. Ini sesuai dengan ilmunya Allah, dengan takdirnya Allah yang sangat apa, yang azali, bahwasanya akan terjadi si fulan kena sihir. Wa yaqu min fulana, dan juga si fulana seorang perempuan kena sihir. Wa yaqu ala fulan, dan sihir mengena si fulan dan mengena si fulana. Kama ma taqaddar, sebagaimana takdir Allah yang telah berlalu. Bi anna fulanan yusabu bi qatlin ay yusabu bi maradin wa kadha wa yamutu fi baladin kadha wa yurzaqu kadha wa ayu apa? Wa yaqtani aw yaftakir wa kulluhu bimasyatillahi wa qadarihi subhanahu wa ta'ala. Artinya bahwasanya seperti si fulan matinya terbunuh, si fulan kena penyakit, si fulan mati dengan di negeri seperti ini dapat rezeki sekian, si fulan menjadi kaya, si fulan menjadi miskin, seluruhnya dengan masyiahnya Allah dan takdirnya Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi bukan semua yang Allah takdirkan, Allah wujudkan, Allah cintai. Seperti adanya perzinaan, adanya riba, adanya pegawai bank, si fulan diterima di dalam pegawai bank, si fulan diterima dalam pelacuran, dan semisalnya, bukan harus diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tapi Allah yang menakdirkan wujudnya tadi. Si fulan sesat, si fulan sesat menyesatkan orang, si fulan melakukan kedzaliman, ini semuanya adalah Allah yang menakdirkannya, tapi bukan semuanya takdir Allah. Wujudnya tadi dicintai oleh Allah, dicocoki dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Si fulan miskin, si fulan kaya, nah, ini semuanya adalah takdir Allah subhanahu wa ta'ala al-kauni. Dan ada yang syar'i, ada yang bukan syar'i. Kama qala jalla wa ala inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sebagaimana firman Allah jalla wa ala, sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakannya dengan takdir. Dengan takdir. Wa qala subhanahu ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dhalika 'alallahi yasir. Fa disyurur allati taqau min as-sahara wa min ghairihim la taqau an jahlin min rabbina. Maka seluruh keburukan ini, beberapa keburukan, beberapa kesalahan ini yang kadang terjadi dari tukang sihir, yang kadang terjadi dari selain mereka, ini bukanlah terjadi dari kebodohan dari Rabb kita. Fa wal alim bi kulli syai'in subhanahu wa ta'ala. Maka Allah adalah Maha mengetahui dengan segala sesuatu, Maha suci Allah dan Maha tinggi. La yakhfa 'alaihi khafiyatun jalla wa ala. Tidak ada perkara yang tersembunyi akan tersembunyi atas Allah SWT. Perkara yang tertutup enggak ada yang tersembunyi atas Allah jalla wa ala. Fa rabbuna jalla wa ala la yughlab. Bacanya la yughlab. Maka Rabb kita jalla wa ala tidaklah terkalahkan. Wala yaqau fi mulki ma la yurid, dan enggak akan terjadi dalam kerajaannya apa yang enggak Allah kehendaki. Enggak akan terjadi dalam kerajaan Allah apa-apa yang enggak Allah kehendaki. Bal la yaqau sa'un bi hadhihi dunya wala fil akhirah illa bi qadarin sabiqin. Bahkan tidaklah terjadi sesuatu di dunia ini dan juga di akhirat nanti, enggak akan terjadi kecuali dengan takdir yang telah berlalu. Li hikmatin balighatin sya'aha subhanahu wa ta'ala. Karena ada, semuanya adalah penuh dengan hikmah yang sangat dalam, yang diinginkan, dikehendaki oleh Allah yang Maha Suci. Adanya perselisihan, adanya seorang sesat, adanya ustadz yang mungkin dulunya baik sekarang menjadi enggak baik, dulunya jelek menjadi baik. Ini semuanya adalah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala dengan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala, Allah yang mengendakinya. Nah, dulunya seorang kafir menjadi muslim, muslim menjadi kafir, dulunya seorang sesat menjadi baik, baik menjadi sesat. Ini seluruhnya adalah karena apa? Penuh dengan karena hikmah Allah yang sangat dalam yang Allah kehendaki. Waqad yabtali haula'i bisihir, waqad yabtali haula'i bil marad, wa yabtali haula'i bil qatl ila ghairi dzalik. Walillahil hikmah al baligha. Maka kadang Allah itu menguji mereka dengan sihir. Allah menguji mereka dengan sakit. Allah menguji mereka dengan pembunuhan ila ghairi dzalik. Kepada selain itu, walillahil hikmatu wal baligha, dan hikmah yang sangat dalam adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala, fi ma yaqdi wa yaqdir, dalam apa yang Dia Allah putuskan dan apa yang Allah takdirkan. Tayib, ini bisa dicukupkan dan kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Perhatikan jadwal kita taklim malam apa? Malam Selasa, setiap malam Selasa apa? Setelah Isya sampai selesai, dan nanti kita sambung dengan daras yang lain, ini usul fikih. Insyaallah. Ya, bisa sampai jam 9, bisa sampai jam 9.30, tergantung waktu yang kita ambil. Walhamdulillah rabbil alamin.